ya, dengan mamnu min as-salah. Ya, kenapa maniknya? Wasbiyah ma wazan wazan fi. Tapi karena dia mudhof kepada kalimat takwimin, maka jadi ahsan, bukan ahsana. Baik, terus hiyal imanu. Lanjut. Soal arba wa saratun kam su'abul imani. Ada jawabu hiya bita'un wa sab'una su'batan. A'raha qawlu la ilaha illallahu wa adanaha imatatul a'da anit tariqi wal haya'u su'batu minal imani. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina wa sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya, amma ba'd. Mana Tamimi rahimahullah ta'ala sampai kepada pertanyaan ke soal jawab ke-33. Ya. Mal martabatus saniyatu min maratibi dinil Islam. Ya, apa sih martabah, tingkatan yang kedua dari ya tingkatan-tingkatan agama Islam? Sebagaimana yang kita ketahui dalam Islam, seorang yang beragama Islam itu ada tingkatan. Yang tertinggi ihsan, pelakunya disebut muhsin. Yang kedua adalah iman, mu'min. Yang ketiga adalah ya Islam, muslim. Jadi beda antara orang yang punya derajat ihsan dengan iman. Kalau dia ihsan, pasti dia beriman dan berislam. Ya, paham ya? Kalau dia beriman, dia mukmin saja, dia belum tentu ihsan. Namun dia sudah pasti Islam. Nah, yang berislam, yang menampakkan amal-amal zahir, mengamalkan rukun Islam, syahadat la ilaha illallah, salat, zakat, puasa, haji. Dia Islam, dihukumi secara muslim. Ya, namun belum tentu mukmin. Belum tentu mukmin. Nanti akan ada bahasannya. Baik, tingkatan kedua dalam agama Islam adalah al-iman. Ya, adalah iman. Jadi orang yang beriman belum tentu ihsan, tapi dia sudah pasti Islam. Nah, orang yang Islam belum tentu iman dan ihsan, karena dia baru mengamalkan amal-amal zahir. Ya, makanya para salaf mengatakan kullu mu'minin muslimun. Setiap mukmin ya pasti muslim. Ya, walaisa kullu muslimin mu'minan. Namun tidak setiap muslim maka dia beriman. Ya, kenapa? Munafik menampakkan amal-amal Islam sehingga mereka tidak dibunuh padahal mereka kafir. Mereka menampakkan yudhirul Islam, yudhirul Islam, menampakkan keislaman. Salat mereka di masjid, zuhur, asar, maghrib. Ya, mereka bermuamalah dengan kaum muslimin dengan amal-amal Islam yang zahir, namun di batin ternyata iman pada Allah, malaikatnya, kitabnya, rasulnya, iman pada hari akhirat, iman kepada takdir, itu mereka mengingkarinya. Ya, mereka mengingkarinya. Maka mereka bukan mukmin. Ya, bukan mukmin. Taib. Ya. Bahkan ada orang yang nampaknya saja dia mengamalkan Islam, ya. Salah seorang sahabat ini, ya, ketika Rasulullah SAW mengatakan, "Ati fulanan," ya, apa? Ketika Nabi SAW berkata kepada salah seorang sahabat, "Ati fulanan," ya, datangkan si fulan kemana? Ya, berikan kepada si fulan. Atau ada seorang sahabat ya, bukan Nabi SAW yang berkata kepada sahabat. Sahabat yang berkata kepada Nabi SAW, "Ya Rasulullah, a'ti fulanan." Wahai Rasulullah, berikanlah hal ini, ghanimah ini ya kepada si fulan. "Fa innahu ya Rasulullah mu'minun." karena dia wa rasul mukmin. Jadi ada seorang sahabat merekomendasikan kepada Rasulullah temannya, wa rasul berikan ini kepada si fulan, dia mukmin. Kata Nabi SAW, muslim, dia muslim. Fa'adaha alaihi as-sahabi, sahabat tadi mengulangi lagi, dia mukmin Rasul. Kata Rasul apa? Muslim. Sampai tiga kali, Nabi juga mengulangi tiga kali, muslim. Maka ini adalah dalil akan adanya at-tafriq, perbedaan antara muslim dan mukmin. Ya, baik. Nah, mana yang lebih a'la, yang lebih tinggi martabahnya, muslim atau mukmin? Mukmin. Baik. Ya, oleh karena itu Allah Ta'ala berfirman, qalatil a'rabu amanna. Orang Arab Badui berkata, ya, kami telah beriman. Kullam tu'minu. Katakan wahai Nabi kepada mereka, kalian belum beriman. Walakin qulu aslamna. Namun katakanlah wahai Arab Badui, kami baru masuk Islam. Belum beriman. Ya. Walamma yadkhulul iman fi qulubikum. Iman belum masuk ke relung kalbu-kalbu kalian. Nah, ini perbedaannya. Ya. Iman dan Islam. Kalau iman, dia sudah pasti yang mengamalkan rukun iman, rukun Islam dan rukun iman. Kalau muslim disebut Islam, dia hanya baru mengamalkan rukun Islam. Nah, namun orang yang menampakkan keislaman maka dihukumi ya sebagai muslim, karena kita diperintahkan dalam agama kita, dalam syariat ini ya, untuk menghukumi seseorang berdasarkan zahirnya. Munafik di masa Nabi ya, mereka menampakkan keislaman padahal hati mereka kufur. Sehingga karena mereka menampakkan keimanan, mereka tidak dibunuh, tidak diperangi padahal mereka kafir. Nabi tahu enggak mereka itu pura-pura? Tahu. Oleh karena itu Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada salah seorang sahabat beliau yang disebut dengan sahibus sirri Rasulullah, sang pemegang rahasia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, disebutkan asmaul munafikin, nama-nama kaum munafik yang ada di Madinah oleh Rasulullah SAW kepada sahabat tersebut. Siapa nama sahabatnya? Hudzaifah bin Yaman. Ya, Hudzaifah yang tahu. Ya, Hudzaifah tahu ini munafik, ini munafik, ini munafik. Dari mana taunya? Dari Nabi SAW. Nabi tahu kan? Nabi tahu. Tapi kenapa mereka tetap dibiarin aman? Karena mereka menambahkan amal Islam. Nah, kita diperintahkan dalam syariat ini untuk menghukumi seseorang berdasarkan yang nampak, bukan berdasarkan ya, yang tidak nampak. Nah, ini perlu diperhatikan. Kemudian berikutnya, kam syu'abul iman. Berapa sih cabang keimanan? Hiya bid'un wa sab'una syubatan. A'laha qawlu la ilaha illallah. Cabang keimanan adalah bid'un. Bid'un itu bilangan 3 sampai 9. Ya, sab'un 70. Berarti 70 sekian cabang. 70-annya berapa? 70-an cabang. Antara 73 sampai 79 cabang. A'laha yang paling tinggi dari cabang keimanan ialah la ilaha illallah. Nah, ini mengisyaratkan kepada amalan lisan. Ini mengisyaratkan kepada lisan. Bahwasanya iman itu adalah qaulun, ucapan. Maka seorang yang walaupun membenarkan agama ini namun tidak mau mengucapkan, maka dia tidak dianggap beriman. Abu Thalib bahkan pernah bersyair. Ya, bahwasanya dia mengakui agama Muhammad SAW adalah agama yang khairul adnian al-bariyah, sebaik-baik agamanya manusia. Namun karena dia takut celaan, gak enak sama kaumnya, akhirnya dia tetap berada di atas agama kekufuran. Ya, dihukumnya apa Abu Thalib? Orang beriman apa enggak? Enggak, padahal hatinya membenarkan. Ya enggak? Nah, ini qaulu la ilaha illallah, ini menunjukkan dalam iman ada qaul. Wa adanaha imatatul adza anit tariq. Dan yang paling rendahnya ialah menyingkirkan gangguan ada, apakah itu paku, kayu yang melintas, besi yang menghalangi orang jalan. Ya, dia hilangkan gangguan tersebut anit tariq dari jalan sehingga orang-orang aman melewatinya. Ya. Nah, ini berarti apa? Amal. Berarti iman tersebut qaulun wa amalun. Wal haya'u syu'batun minal iman. Dan malu adalah sebagian dari iman. Malu amalan apa? Amalan lisan apa amalan badan? Amalan hati, amalan kalbu. Berarti iman itu juga qaulun wa amalun wa i'tiqadun, keyakinan. Beda dengan pemahaman mazhab Murji'ah yang berpendapat iman itu cukup di hati. Mau kufur kayak apa kayak ucapannya, kufur seperti apa amalannya, tidak kafir. Dia tetap orang yang beriman. Ya, karena enggak batal imannya. Iya dan billah. Ya. Terus lanjut lagi, Yandi. Soal khamis wa salasun kam arkanul imani ada jawabu sittatun antu min billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wa tu'minu bil qadari khairihi wa syarrihi. Baik. Ada berapa rukun iman? Rukun iman itu ada 6 kata Nabi. Sittatun. Kata Nabi. Jawab di sini ya. Ya. Antu mina billahi itu Anda beriman pada Allah. Beriman pada Allah, beriman kepada rububiyah Allah. Ya, uluhiyah Allah dan asma wa sifat. Bahkan Syekh Al-Utsaimin di Syarah Usul Salasah menambahkan, beriman kepada wujud Allah. Beriman kepada wujud Allah, bahkan beliau jadikan sebagai yang pertama. Beriman kepada rububiyah Allah yaitu mengimani bahwa Allah semata yang menciptakan alam semesta ini, mengatur alam semesta ini, memberikan rezeki kepada makhluk. Uluhiyah itu meyakini hanya Allah yang berhak diibadahi, tidak ada yang berhak diibadahi selain Allah. Ya, asma wa sifat, ya, dengan meyakini bahwasanya nama-nama dan sifat Allah itu hanya milik Allah, tidak ada yang serupa dengannya. Ya, dan seterusnya. Beriman pada malaikat, ya, dengan kita imani, yaitu dengan kita pelajari nama-nama mereka, sifat-sifat mereka sebagaimana yang Allah kabarkan di Al-Qur'an. Ya. Baik. Kemudian beriman kepada apa tadi? Ya. Kitab. Kitab imani kitab-kitab Allah. Ya, namun yang kita jadikan acuan adalah Al-Qur'an. Ya. Wa rusulih, dan kita imani semua rasul-rasulnya. Kita imani dalam artian la nufarriqu baina ahadin mir rusulih, kita tidak membeda-bedakan dalam masalah apa? Ya, dalam masalah keimanan ini kita percayai. Beda dengan orang Yahudi dan Nasrani, yang mereka hanya beriman kepada nabi-nabi mereka, ketika hadirnya Nabi Muhammad SAW mereka enggak mau beriman. Ya. Dan keimanan kita kepada malaikat itu sekedar ya keimanan bahwasanya mereka memang nabi rasul. Tidak menjadikan kita menjadi pengikut mereka. Paham enggak sini? Nah, kita beriman enggak sama Nabi Musa? Iya, tapi kalau begitu Anda kenapa enggak ikut jadi pengikutnya Nabi Musa? Nah, sudah berakhir masa kenabiannya, digantikan oleh nabi seterusnya hingga Nabi Muhammad SAW. Ya. Nah. Dan juga dalam masalah tafdil, keutamaan, kita jelas lebih mengutamakan Nabi kita Muhammad SAW dibandingkan nabi-nabi yang lain. Wa kutubi wa rusulihi wal yaumil akhir, dan beriman pada hari akhir. Wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarri, dan beriman kepada takdir. Ya, beriman kepada takdir. Ya, yang baik atau yang buruk. Yang buruk itu bukan takdirnya, ikhwan. Karena takdir itu perbuatan Allah. Ya, dan perbuatan Allah tidak boleh dinisbatkan kepada keburukan, kejelekan. Berarti yang buruk itu apa? Apa yang ditakdirkan. Nah, itu. Takdirnya perbuatan Allah. Ya, paham enggak sini? Nah, yang buruk itu apa? Yaitu hah? Apa? Per apa? Apa yang ditakdirkan, apa-apa yang ditakdirkan itu yang buruk. Adapun takdir perbuatan Allah itu semua indah. Hai. Mana lagi tadi? Ya. Wal yaumil akhir wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarri. Dan kau beriman pada takdir yang baik atau yang buruk. Tahapan beriman pada takdir pernah kita sebutkan, masih ingat 4 hal? Yang pertama apa? Hah? Al ilmu, yaitu dengan ya al ilmu. Yang kedua apa? Kitabah. Yang ketiga apa? Masyiah. Yang keempat al khauf. Al ilmu, yaitu apa maksudnya? Tahapan pertama beriman pada takdir yaitu dengan ya meyakini bahwa Allah telah mengetahui segala sesuatu yang telah terjadi, sedang terjadi dan akan terjadi. Nah, itu ilmu maksudnya. Yang kedua kitabah, ya, dengan meyakini bahwasanya semua yang terjadi ini telah Allah catat di Lauh Al-Mahfud. Ya. Yang ketiga tadi apa? Masyiah, kehendak. Itu kita meyakini semua yang terjadi ini di alam semesta ini semua terjadi berkat itu kehendak Allah. Yang terakhir apa? Hah? Al-Khalq, penciptaan. Yaitu dengan meyakini bahwasanya semua yang ada di alam semesta ini itu adalah ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Ya, terus lanjut berikutnya, malapar tabu. Udah ya? Udah baca belum soal? Ya, terus. As-su'al sittah wa taratun mal maratabatul tsalitsatu min maratibid dinil islami. Al-jawabu hiyal ihsanu wa lahu ruknun wahidun. Huwa an ta'budallaha ka'annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka. Baik. Ya. Di pertanyaan berikutnya 36, mal martabah salisah min maratibi dinil Islam. Apa sih tingkatan ketiga dari agama Islam? Jawab yaitu yang ketiga, soal 36 ini, hiyal ihsan, yaitu ihsan. Lahu ruknun wahidun, dia memiliki satu rukun aja. Wa huwa an ta'budallaha ka'annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka. Ya. Yaitu rukunnya Anda beribadah kepadanya, kepada Allah seakan-akan Anda melihatnya. Kalau Anda tidak yakin Anda melihat Allah, maka yakinilah bahwasanya Allah melihat Anda. Ya, ini maqam yang ihsan. Ya, ya, yaitu maqam muraqabatullah, senantiasa merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini luar biasa maqam yang seperti ini. Baik. Soal keberapa berikutnya? 37. Hah? 37 ya. Cukup kali ya. Sampai sini dulu. Wabillahi taufiq wa sallallahu alaihi wasallam ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Kenapa Mas Manto? Udah lapar.